إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Saya melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa fi sahihi an Imran bin Husain. Sebuah hadis dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Summal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Itu generasi tabi'in. Sebaik-baik generasi adalah umatku adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian generasi yang setelahnya yaitu generasi tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Tsummaladina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya yaitu orang-orang yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Qala Imran, telah berkata Imran Ibnu Husain, fala adri a zakara ba'da qanihi marrataini aw salasan, maka aku tidak mengetahui apakah beliau menyebutkan dua generasi atau tiga generasi setelahnya. Summa inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhiduna. Kemudian setelah generasi kalian, yaitu ada suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta bersaksi. Wayakhununa, dan mereka orang-orang yang berbuat khianat. Wala yu'taminuna, dan bukan orang-orang yang memegang amanah. Wayunziruna walayufuna, dan orang-orang yang mereka bernazar berjanji namun mereka tidak memenuhi nazarnya. Wayadharu fihi musiman, dan tampak kepada mereka kaum tersebut adalah siman, yaitu kegemukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang disebut dengan generasi yaitu satu kurun atau satu waktu, itu satu masa. Sedangkan umur-umur mereka adalah berdekatan, baik tua maupun muda, masih satu masa. Dan satu kurun atau satu generasi ini bisa disebut, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan yang selainnya. Namun yang rajih adalah satu generasi atau kurun adalah 100 tahun. Itu sebagaimana di dalam sebuah hadis, innallaha bahasa mingkuli fa'isin mi'atasannah kalau julan yujad tidu dinahu. Sebenarnya Allah SWT mengutus pada setiap umat atau setiap generasi, yaitu yang berumur 100 tahun, ada seseorang yang memperbaiki agamanya. Dan terjadi syak atau keraguan terhadap sahabat Imran, maka lebih dikuatkan lagi yaitu dengan hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan di dalamnya adalah salah satu kurunil mufadzalah, yaitu generasi, tiga generasi yang utama, yaitu generasi para sahabat, setelahnya generasi tabi'in, setelahnya lagi generasi tabi'ut tabi'in. Dan sifat mereka yaitu orang-orang yang setelah generasi yang ketiga adalah tentunya generasi yang lebih jelek daripada generasi sebelumnya. Yaitu mereka bersaksi tatkala tidak diminta saksi. Yaitu ini menunjukkan bahwasanya mereka mengenteng-entengkan atau menyepelekan pada perkara syahadat atau persaksian. Dan juga mereka sangat gampang untuk berbuat kebohongan. Sehingga kejujuran tentunya lebih jauh yang ada pada mereka daripada generasi yang sebelumnya. Dan juga ciri mereka, generasi yang setelah generasi yang tiga mufadalah adalah adanya orang-orang yang mereka bernadar, berjanji, namun tidak menepati janjinya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tampak pada mereka kegemukan, yaitu karena mereka suka dan berlebih-lebih di dalam makan dan minum, sehingga menyebabkan kegemukan. Sehingga ini menunjukkan atas lirogbatihim bidunya, mencerminkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berambisi terhadap dunia. Waqaflatihim anil akhirah, dan mereka lupa atau lalai dari kehidupan akhirat. Kita melihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang benar-benar sangat menjaga dengan datangnya dunia. Tatkala di awal-awal Islam, memang mereka para sahabat orang-orang yang kekurangan, ya kan? Baju mungkin banyak yang punya cuma sarung tok, ya. Makan, kadang tidak. Kadang 3 hari enggak makan. Ini di awal-awal Islam. Namun tatkala para sahabat ini telah berhasil menundukkan Romawi dan Persia, dan juga berhasil menundukkan kekuatan-kekuatan kufar, dan bisa mendapatkan ghanimah yang begitu besar dan banyak, namun mereka para sahabat tetap kebiasaan mereka hidup sederhana, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hidup tetap sederhana walaupun ghanimah harta rampas perang melimpah. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak harta rampasan perang, namun tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung untuk hidup sederhana. Sampai apa? Istrinya menuntut, ya kan? Istrinya menuntut dunia. Maka Allah SWT menawarkan, memilih. Pilih Allah dan Rasulnya atau pilih dunia? Kalau pilih dunia, tak cerai. Akhirnya mereka, para istri-istri, memilih Allah dan Rasulnya. Tetap saja, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, biasa 3 hari tidak ngepul dapurnya. Padahal Rasulullah SAW adalah pemimpin umat yang telah apa? Kaum telah tunduk kepada Rasulullah SAW. Banyak mengalir ghanimah harta rampasan perang ke Madinah, namun para sahabat tetap menjadikan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memilih kesederhanaan daripada untuk mengambil dunia. Bukan berarti mengambil dunia itu tidak boleh, tidak. Namun tidak setiap yang boleh itu dilakukan. Ini namanya orang yang lebih memilih kesederhanaan. Tidak setiap yang boleh itu dilakukan. Ini boleh lakukan, ini boleh lakukan, tidak seperti itu. Sehingga para sahabat adalah generasi yang terbaik yang selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih kesederhanaan daripada mengikuti kesenangan dunianya. Dan ini tentunya ciri-ciri yang sudah dulu sejak ada, ya kan? Kalau kita sekarang ini ya sudah jauh, jauh dan jauh sekali, jauh sekali. Namun orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan ya tentunya berkiblat kepada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Abdurrahman ibn Auf, ya, orang kaya, namun tetap memilih kesederhanaan. Bajunya sama dengan budaknya, ya, padahal dia orang kaya. Tidak bisa dibedakan antara baju tuannya dengan baju budaknya. Yang mana ini? Menunjukkan bahwasanya para sahabat benar-benar lebih condong dan memilih dan mengikuti jejak rasulnya, yaitu memilih kesederhanaan. Qala Syarih rahimahullah taala asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yukbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis. Rasulullah sallam telah mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini, anna khaira hadhil ummah qarnuhu, sesungguhnya sebaik-baik umat adalah generasi beliau, yaitu generasi para sahabat, baik itu yang tua maupun yang muda ataupun yang masih kecil. Ini bisa dianggap sebagai satu generasi. Di masa Rasulullah SAW ada anak-anak yang masih kecil, ya kan, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, masih anak-anak kecil, namun tetap dianggap sebagai generasi sahabat karena bertemu dengan Rasulullah SAW. Wal qurun salasa allati ba'dahu, dan sebaik-baik generasi adalah generasi yang tiga generasi, yaitu generasi sahabat, para sahabat, generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu murid-muridnya para tabi'in. Wa dzalika li tarawatil Islam wa nazaratihi wa salamatihi min dasil mulhiddin zanadiqati, karena pada generasi tersebut adalah agama Islam benar-benar masih suci, masih bersih, masih murni, dan Islam masih terselamatkan dari kotoran-kotoran pemahaman-pemahaman ateis dan pemahaman-pemahaman orang-orang munafik yang mereka merusak Islam. Sehingga pada tiga generasi tersebut Islam benar-benar terjaga. Walaupun ada sebagian yang menyimpang, ada sebagian yang menyimpang, namun itu sedikit, sedikit. Bahkan yang terbanyak adalah Islam yang masih murni. Adanya orang yang menyimpang, membawa pemikiran-pemikiran bid'ah, itu sangat, masih sangat sedikit prosentasenya daripada umat yang besar. Sehingga kelihatan dan jelas orang yang menyimpang, orang yang salah, maka dihajar, dihukum, diboikot. Summa yakilul khaira fi hadhil ummah, kemudian akhirnya menjadi lebih sedikit kebaikan itu pada umat ini. Kalau sekarang terbalik ya kan, orang yang menyimpang lebih banyak daripada orang yang lurus Islamnya ya. Sehingga bisa dibilang orang yang lurus Islamnya ini menjadi orang-orang yang gharib, orang yang asing di tengah umat yang menyimpang dan tenggelam di dalam kesesatan. Wa yang tasiru syar qarnan ba'da qarnin, dan tentunya setelah tiga generasi tersebut akhirnya menyebar kejelekan dari generasi ke generasi setelahnya. Begitu generasi semakin mundur, semakin banyak kejelekannya dan semakin sedikit kebaikannya. Semakin banyak orang yang berbuat jelek dan semakin sedikit orang yang berbuat kebaikan. Bayat haru nasun tadiru nasyahada qabla ayin tatluba minhum, sehingga termasuk dari ciri-ciri awal tersebarnya kan terlihatnya sebagian manusia yang mereka tergesa-gesa untuk bersaksi sebelum diminta. Ini menunjukkan bahwasanya menggampangkan suatu ucapan atau perkara, karena persaksiannya adalah berat, tuntutannya adalah berat antara benar dan salah, jujur dan tidaknya, sehingga berhati-hati seorang yang bersumpah terhadap sesuatu. Kalau sekarang sih ya jauh, karena sudah jauh dan jauh sekali. Orang tentunya berkata sesuatu atau menulis sesuatu ya tanpa dipikir, tanpa ditimbang. Oh ini sudah ma'ruf, ini dimunculkan, ditulis. Padahal perkara tersebut belum tentu benar. Dan kebanyakannya adalah huwak. Maka yang seperti ini apa? Menunjukkan bahwasanya ya generasi sekarang jauh daripada generasi yang dulu. Benar-benar menjaga ucapan persaksian agar tidak terjatuh ke dalam penipuan atau kesalahan. Kalau sekarang biasa gitu. Menyebarkan gosip, menyebarkan berita hoax biasa, sesuatu yang enteng-enteng saja. Padahal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari berita-berita yang hoax, yang dusta, akhirnya menyesatkan umat. Ini berat. Wa yufuna man ista'manahum. Wa yakhununa man ista'manahum, dan mereka berkhianat terhadap orang-orang yang memberikan amanah kepada mereka. Diberikan amanah, berkhianat. Ini contoh merebaknya kejelekan-kejelekan. Wala yakuna ila nadaru, dan juga yang tersebarnya kejelekan adalah mereka tidak memenuhi nazar atau janji-janji mereka. Wa yaqbiluna 'ala dunya, dan mereka lebih semangat untuk mendapatkan dunia. Wa yuzhiru fiha, dan juga lebih semangat untuk mendapatkan perhiasan-perhiasan dunia. Wa syahawatiha, dan lebih cenderung kepada syahwat-syahwatnya. Hatta yudhiru fihi musaman, sampai terlihat pada mereka kegemukan. Bagaimana kalau ada orang gemuk tapi ya memang dia orang yang hidupnya sederhana misalnya. Ya itu karunia dari Allah ya, enggak dibuat-buat berarti. Orangnya sederhana. Makanannya sederhana, kehidupannya sederhana tapi kok gemuk misalnya. Ya itu fadilah Allah. Namun ini juga apa? Jarang ya. Biasanya orang susah ya, kurus. Atau bukan susah, memang apa? Memang dia memilih untuk hidup sederhana. Tapi ada juga, gak mesti orang yang enggak kurus itu kemudian enggak cinta dunia, itu ada ya. Ada yang makannya banyak tapi kurus ya. Kurus banyak. Pawaan katanya. Makannya banyak tapi enggak gemuk-gemuk, kurus terus. Namun secara mayoritasnya demikian, secara mayoritasnya demikian. Ya orang yang makannya banyak otomatis ya gemuk ya kan. Ini sudah sesuatu yang lumrah biasa. Yuhibbuna tawassu' bil akli wasyarab, suka dengan apa? Berlebih-lebih dengan makan dan minum. Ya halal, memang halal. Ini halal, itu halal. Halal boleh, boleh dimakan, boleh. Boleh saja. Tidak ada keharaman, tidak ada. Qala syarih hamidullah rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tabdilul qurunil arba'atil ula, keutamaan generasi empat yang pertama. Keutamaan generasi empat yang pertama. Karena pada generasi ini, itu empat generasi ini benar-benar Islam terjaga. Dan mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang Islamnya murni, lurus. Sedangkan orang-orang yang menyimpang sedikit, sedikit dan kelihatan, dan mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Karena apa? Karena Islam yang murni berkuasa, bisa menegakkan syariat Islam dengan penuh. Ada yang menyimpang, yang melanggar, kena hukuman syariat. Asalnya yang kedua, tahrimul khianati, haramnya berkhianat. Berkhianat adalah tatkala dirinya diberikan amanah untuk memegang amanah, kemudian dia tidak memegang amanah, namanya berkhianat. Adil amanat, ya adil amanata ila mani tamanaka wala takun man khanaka. Rasulullah SAW memerintahkan adil amanata, tunaikanlah amanat-amanatmu ila mani tamanaka, kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Wala takhun man khanaka, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi kita tidak boleh membalas khianat dengan berkhianat, ya kan? Tidak boleh. Kita dikhianati oleh orang, kemudian kita membalas, kita juga berkhianat, maka kita tidak boleh. Berarti apa? Ya sama, sama-sama, sama-sama pengkhianat. Kejelekan dibalas dengan kejelekan, akhirnya apa? Ya sama-sama jeleknya. Namun apa? Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Biarlah mereka berkhianat, mengkhianati kita, namun kita tidak membalas khianat tersebut. Salisah wujubul wafa'i bin nudur, wajibnya untuk menepati nazar, menjalankan nazar. Nazar adalah sesuatu janji yang telah diucapkan, ya. Adapun sesuatu yang masih terbatik di dalam hati, belum, baru niat. Namun kalau sudah diucapkan niatnya, berarti dia bernazar. Kalau masih angan-angan besok, kalau masih diangan-angan, berarti belum bernazar. Kalau sudah diucapkan, berarti dia sudah bernazar. Maka harus ditepati. Arabiyah tarimah istighali bidunya wa mutalazzatiha anil akhirah. Haramnya bersibuk-sibuk terhadap dunia dan bersibuk-sibuk merasakan kemanisannya, kemanisan dunia, daripada bersibuk-sibuk dengan perkara akhirat. Tentunya orang yang cerdas, orang yang bijak, maka dirinya apa? Meniatkan segala aktivitasnya yang ada di dunia untuk akhirat. Seperti itu, dia bekerja diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mencari rezeki yang halal, ibadah. Dia sibuk ini itu mengurus ini itu dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal, maka itu adalah ibadah. Diniatkan, diniatkan. Kala syarah rahmatullahi ta'ala menusul sahabatul hadis ilbab kesun hadis antara bab haitsu dalal hadisu ala tahrimi adamil wafa'i bin nuduri, di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya, yaitu tidak memenuhi nazar. Haram tidak memenuhi nazar, maka nazar harus dilaksanakan. Sehingga apa? Jangan bermudah-mudah untuk berjanji, jangan bermudah-mudah untuk bernazar. Karena nazar ini adalah ciri dari orang-orang yang pelit terhadap berbuat kebaikan. Saya akan begini-begini kalau begini-begini. Saya akan berpuasa sekian kalau saya sekian. Berarti apa? Ya, dia mensyaratkan perbaikan adanya ini dan itu. Tidak usah disyaratkan, ya. Berbuat baik, berbagi saja, tidak usah dinazarkan. Ini lebih baik. munasabatul hadisi lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab. Haitsu dalal hadis ala tahrimi adami bafa'i bin nuzuri, di anna dzalika istighfafun billah, di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya tidak memenuhi nazar, karena ini ada merupakan pelecehan terhadap Allah SWT. Batan kusu li izomatihi, dan mengurang-urangi keagungan Allah SWT. Padahal keagungan Allah SWT tidak akan berkurang dari orang yang mengurang-urang keagungan Allah SWT. Dia sendiri yang rugi, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan berkurang dengan tidak adanya orang yang mengagungkan. Allah tetap tinggi. Allah tetap mulia, Allah tetap agung walaupun manusia tidak mengagungkannya. Manusianya sendiri yang rugi. Wa dzalika munafin li tauhid, dan sikap demikian tentunya bertentangan dengan tauhid, mengurangi tauhid seseorang. Mulahadah sebagai perhatian, al-jam'u baina qalihi sallallahu alaihi wasallam wa yashaduna wa la yastashhadun wa qalihi khairus syuhada'i alladina ya'ti bi syahadatihi qabla an yas'alha wa annakula yajuzu li syahid ayyadulli bi syahadat bi syahadatihi qabla talabaha idza jahalaha sahibul haqqi. Dan menjamak antara hadis ini, yaitu mereka bersaksi sebelum diminta persaksian, dengan ada sebuah hadis yang menunjukkan, yaitu baik orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi, maka kami katakan boleh bagi orang yang bersaksi untuk bersumpah sebelum diminta, apabila orang yang mengetahui kebenaran itu tidak tahu. Orang yang mengetahui kebenaran itu tidak tahu. Misalnya begini, misalnya ada sebuah peristiwa yang satu mendolimi, yang satu terdolimi misalnya. Namun orang yang terdolimi ini tidak tahu kalau dia itu didolimi oleh satunya, maka dia ada seorang yang bersaksi sebelum diminta. Oh, yang benar yang ini. Ini yang mendolimi yang ini, sedangkan ini tidak tahu. Maka ini lebih baik untuk menunjukkan kebenaran orang yang di atas al-haq, karena orang yang di atas al-haq tidak tahu bahwa dirinya di atas al-haq, maka dengan persaksian tersebut hasilnya menjadi jelas dan terang. Wa yahrumu 'ala syahid al-idla'i bi syahadatihi qabla talabiha idza 'alimaha sahibul haq. Tentunya haram seorang yang bersaksi dengan serta-merta dia bersaksi sebelum diminta, sedangkan orang yang mengetahui al-haq itu sudah mengetahui, ya kan? Tidak perlu bersaksi. Orang yang tahu al-haq sudah tahu bahwa dirinya di atas al-haq, maka tentunya yang lainnya tidak perlu bersaksi sebelum diminta. Ini menggabungkan antara dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Wallahu ta'ala misraf ini dapatkan disampaikan barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.